di dia dirinya orangan, di dia abdi ngantosan, bintang baranang bulan nunya angan, nyaksian janji, cinta tinggal cinta. Nu ayah lan ukur carita, anjen anjen datang, tapi kenyarangan bawa asih cinta. Jalir janji.